لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوم المسلمين dan muslimat dijadikan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pembahasan kita masih di dalam istikhlaf imam. Imam minta digantikan ketika disebabkan oleh adanya unsur. Kita terakhir membahas hadis 900 hadis ketidaksenangan ayyatasyama an-nasu bi awwali man yaqumu fi maqami Rasulillah, kecuali manusia pesimis terhadap orang yang pertama berada pada posisi Rasulullah. Jadi ketika kalau Abu Bakar dulu, khawatir nanti orang pesimis terhadap Abu Bakar. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, faraja'tuhu marrataini aw thalathan, aku pun mengulangi kembali kepada Nabi permohonannya dua kali atau tiga kali. Faqal, lalu Nabi mengatakan, liyusalli bin nasi Abu Bakar, hendaklah Abu Bakar yang sholat mengimami manusia. Fa inna kunna sawahibu Yusuf, sesungguhnya kalian itu, yakni perkataannya kepada Aisyah, yaitu teman-teman Yusuf, maksudnya adalah wanita-wanita yang dulu ya punya konflik dengan Nabi Yusuf. Maksudnya di sini ai fi tadhahuri ala ma turidna, yani kalian ini seperti wanita-wanita yang punya konflik dengan Yusuf di dalam menampakkan apa yang diinginkan, dalam menampakkan apa yang kalian inginkan. Wa kathratu ilhahu wa kunna wa kathru ilhahi kunna fi talbi ma turidna wa tamilla ilaihi, dalam sisi nyinyirnya di dalam meminta ya terhadap apa yang diinginkan dan apa yang kecenderungannya. Jadi kita lihat kisah Nabi Yusuf bagaimana keinginannya untuk ya, kisah Nabi Yusuf disuruh untuk keluar tampil di hadapan wanita ya. Artinya keinginan wanita pada saat itu, dan begitu juga bagaimana Aisyah untuk menampakkan apa yang diinginkannya. Kemudian wa fi muraja'ati Aisyah, wa fi muraja'ati Aisyah, di dalam berulang-ulangnya permohonan Aisyah, jawazu mura'ati walil amri ala sabil al-'ardi wal musyawarah wal isyarah bima yadhhar anhu maslahah, bolehnya kita berulang-ulang semacam permohonan ya, berulang-ulang mendatangi waliul amr, yaitu pemimpin, ala sabilil arm, dalam dalam sisi memaparkan ya, wal musyawarah, di dalam bermusyawarah, awil isyarah, atau memberikan isyarat, yakni memberikan saran. Kita lihat bima yadhharu anhu maslahah, dengan dia lihat ini yang lebih maslahah. Jadi seorang rakyat dia boleh berulang-ulang datang ke pemimpin untuk memberikan saran, memberikan musyawarah atau ide ya, pada hal-hal yang dia lihat itu ada kemaslahatan. Sebagaimana Aisyah berulang-ulang ya, kepada Rasulullah SAW untuk mengatakan enggak usahlah Abu Bakar, karena diberikan alasan, karena Abu Bakar adalah orang yang tidak mampu menguasai air matanya, dia adalah orang yang lembut hatinya. Kemudian wa takunu tilkal muraja'ah bi'ibaratin latifah, hendaklah gagasan-gagasan atau ide yang selalu kita berulang-ulang mendatangi waliul amr adalah dengan ibarat ungkapan-ungkapan yang layak, ungkapan-ungkapan yang lembut, latifah ya, bukan kata-kata yang kasar keluarnya. tetapi kata-kata yang lembut. Wa mithlu hadhihi al-muraja'ah muraja'atu Umar radhiyallahu anhu fi qawlihi la tubashshirhum fattakilu ashbahu katsiratun mashhura. Yani contoh yang lain di dalam muraja'ah memberikan usulan kepada Nabi adalah perkataan dari Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dalam hadis Abu Hurairah tentang keutamaan la ilaha illallah, lalu Umar mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lalu Umar mengatakan la tubashshirhum, jangan berikan disebarkan berita ini, berikan kabar gembira kepada mereka, fattakilu, mereka akan bertopang diri kepada hadis ini saja, tidak mau berupaya, tidak mau berusaha, dia cukupkan aja di sini. Ya, ketika Umar radhiyallahu ta'ala dia melihat ada sebuah kemaslahatan, ya, maka dia berikan usulan atau gagasan, ya, dan itu adalah boleh. Kemudian hadis berikutnya, hadis 4941, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un ha wa hadatsana Yahya bin Yahya wa lafdhu lah qala akhbarana Abu Muawiyah 'an al-A'mash an Ibrahim 'an al-Aswad an Aisyah qalat lamma saqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Bilal yu'dhinuhu bis-salat. Ketika kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin berat, saqala Rasulullah, berat sakitnya, datang Bilal memberitahukan Nabi akan sholat, memberitahukan Nabi akan sholat. Ungkapan ini fi dalil lima qalu ashabuna, di dalam ungkapan ini terdapat dalil terhadap apa yang dikatakan sebagian dari pengikut Syafi'i, annahu la ba'sa bi istid'a'i a'immati lis-shalah, dan tidak apa-apa untuk memanggil imam, memanggil imam untuk mengerjakan salat. Artinya begini, imamnya belum muncul-muncul juga, sudah datangi, Pak, ini waktu sudah mau masuk tuh waktu paman. Ya. Nah, di sini sebelumnya juga kita telah pelajari bahwa tidak mengapa salat itu diundur. Ya. Apabila diharapkan kedatangan imam yang telah ditetapkan, baru boleh pindah menjadi orang lain menjadi imam apabila telah ditetapkan oleh imam. Ya, seperti Nabi SAW menyuruh Abu Bakar untuk sholat. Ya. Nah, jadi baru diperintah, sehingga baru Abu Bakar maju setelah diperintah oleh Nabi SAW. Kemudian faqala, lalu Nabi SAW mengatakan, muru Abu Bakr falyusalli binnas, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, faqultu ya Rasulullah inna Abu Bakr rajul adi asif. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar ini rajulun asif. Asif ini ya adalah hazin, sari'ul hazan wal buka. Dia adalah orang yang cepat bersedih dan menangis. Juga dinamakan, disebut juga asraf. Ya. Lalu wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi'in nasa. Sesungguhnya Abu Bakar ini kapan dia berada pada posisimu yang menjadi imam, dia tidak bisa mendengarkan bacaannya itu kepada orang lain. Falau amarta Umar, jika seandainya engkau bisa perintahkan kepada Umar. Faqala, lalu Nabi mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli binnas. Perintahkan kepada Abu Bakar agar dia menjadi imam. Qala, Aisyah mengatakan, faqultu li Hafsah. Aku katakan kepada Hafsah. Yani anaknya Umar, istrinya Rasulullah. Quli lahu inna Abu Bakr rajulun asif. فإنه متى يقوم مقامة لا يسمع الناس فلو أمرت أبو عمر. Lalu dia katakan juga kepada Hafsah. Jadi diajarkan Hafsah bagaimana cara ngomong dengan Rasulullah. Ya. Lalu ketika Nabi datang Hafsah, lalu Hafsah mengatakan hal yang sama. Sesungguhnya Abu Bakar itu adalah orang yang cepat bersedih. Sehingga kalau seandainya dia berada di pada posisimu, dia tidak bisa memperdengarkan kepada orang lain bacaannya. Perintahkanlah kepada Abu Bakar, kepada Umar. Qalat, lalu Aisyah qalat lahu, lalu Hafsah pun mengatakan kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah mengatakan, lihat ini kedua istrinya ini punya tema yang sama nih. Aisyah mengatakan yang sama, Hafsah juga mengatakan yang sama. Ini ada semacam kesepakatan nih. Ya. Lalu Nabi mengatakan, inna kunna la antunna sawahibu Yusuf. Sungguhnya kalian sungguh ini sama dengan wanita-wanita ya, yang terjadi dengan Yusuf dahulu. Muru Abu Bakar falyusalli binnas. Nabi tegaskan lagi, perintahkan kepada Abu Bakar untuk mengimami. Qalat, lalu Aisyah mengatakan, fa amaru Abu Bakar fasalla binnas. Lalu mereka pun memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Qalat, lamma dakhala fi sholati. Lalu dia mengatakan, ketika Abu Bakar sudah mulai salat, wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi khiffah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan pada dirinya ada keringanan. Yani kondisi badannya pada saat itu ada keringanan. Faqa yuhada baina rajulain. Lalu Nabi berdiri di apit atau di apa ya? Dipandu atau digiring oleh dua orang, dipapah oleh dua orang. Warijilahu tukhattani fil ardh. Kedua kakinya tidak bisa diangkat, berarti seperti terseret kakinya. Qala falamma dakhala al masjid sami'a Abu Bakr hissahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, Abu Bakar mendengar suaranya. Dhahaba yata'akhkhar. Lalu Abu Bakar kan mendengar Nabi gerakannya, mundur dia. Fa'awma ilayhi Rasulullah qum makanaka. Lalu Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap berdirilah tempatmu, jangan bergeser. Faja Rasulullah SAW hatta jalasa an yasari Abu Bakar. Ini Abu Bakar nih. Ini jemaah. Lalu datanglah Nabi duduk di samping kirinya. Ya, di samping kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang jadi imam siapa? Ya. Qalat lalu Aisyah mengatakan, "Fa kana Rasulullah yusalli bin nasi jalisan." Nabi mengimami manusia dalam keadaan duduk. Jadi dia jadi imam sekarang. Abu Bakar jadi makmum. Ya, karena baru masuk, baru mulai sholat. Wa Abu Bakar qa'iman. Abu Bakar berdiri. Nabi duduk. Yaqtadi Abu Bakar bi sholatin Nabi. Abu Bakar mengikuti gerakan sholat Nabi. Wa yaqtadi an-nas bi sholati Abu Bakar. Dan jamaah di belakang mengikuti sholatnya Abu Bakar. Nah, dia jadi imam dari Rasulullah. Rasulullah diikuti oleh Abu Bakar dan Abu Bakar diikuti oleh jamaah yang di belakang. Nah, disinilah apa yang kita bahas dari judul juga, bahwa hukum perintah jika makmum, jika imam sholat duduk sementara makmum bisa berdiri, perintah untuk sholat duduk mansukh, dihapus. Ya, karena sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Kalau seandainya memang harus duduk, maka Abu Bakar harus duduk. Kemudian para jemaah pun harus duduk mengikuti sholatnya Nabi. Baik. Hadis berikutnya 942. Hadatsana Mihjabu Ibnu Haris At-Tamimi qala akhbarana Ibnu Mishir ha wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa yani Ibnu Yunus kilahuma 'an al-'Amash bi hadha al-isnad nahwahu wa fi hadithihima lamma marida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi tufiya fihi. Ketika Nabi SAW sakit, di mana sakit, di dalam sakit itu beliau meninggal dunia. Wa fi hadis ibni Mushir dalam hadis ibni Mushir, fa'utiya bi Rasulullah SAW hatta ujlisa ila jambihi. Lalu Nabi dibawa, dipapah, kemudian sampai dia duduk di samping Abu Bakar. Wa kana Nabi SAW yusalli bin nas, Nabi yang mengimami manusia, wa Abu Bakar yusmi'uhum at-takbir. Abu Bakar yang mubaligh, memperkuat bacaan takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits Isa, dalam hadis Isa, fajalasa Rasulullah yusalli bin nas wa Abu Bakar ila jambihi wa Abu Bakar yusmi'un nas. Nabi duduk dan mengimami manusia, Abu Bakar berada di samping beliau, Abu Bakar memperdengarkan manusia dengan takbir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian hadis berikutnya 943. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Qurayb qala hadatsana Numair an Hisham wa hadatsana Ibnu Numair wa alfadhu mutaqariba qala hadatsana Abi qala hadatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar an yusalli bin nas fi maradihi fa kana yusalli bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Bakar untuk mengimami manusia dalam sakitnya, maka Abu Bakar mengimami manusia. Qala Urwah, Urwah mengatakan fa wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsi khiffa. Nabi merasakan pada dirinya rasa keringanan. Fa kharaja wa idza Abu Bakar ya'umun nas, dia keluar, rupanya Abu Bakar sudah mengimami manusia. Falamma ra'a Abu Bakar ista'khar, ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, dia mundur ke belakang. Fa'asyara ila Rasulullah SAW, ay kama anta. Nabi memberikan isyarat cukup pada tempat anda. Fajalah Rasulullah SAW hidha Abu Bakrin ila jambihi. Nabi duduk setentang Abu Bakar di sampingnya. Jadi ini menunjukkan bahwa kalau seandainya ada dua orang imam dengan makmum, maka dia harus sejajar. Tidak maju ke depan sedikit, tidak. Fakana Abu Bakar yusalli bi salati Rasulillah. Abu Bakar salati Rasulullah wa an-nasu yusalluna bi salati Abu Bakar. Nabi manusia salat dengan jemaah mengikuti salatnya Abu Bakar. Kemudian hadis berikutnya 944. Haddatsana Amr an-Naqib wa Hasan al-Hulwani wa Abdu ibn Humayd qala 'Abdun akhbarani wa qala al-akharani haddathana Ya'qub wa huwa ibn Ibrahim ibn Sa'ad haddathana qala haddathana abi an Salih an Shihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Abu Bakr kana yusalli lahum fi waj'in waj'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi tuwfiya fihi. Dengan sanad kepada Anas bin Malik, dia mengatakan Abu Bakar mengimami manusia di waktu sakitnya Rasulullah, yang mana beliau wafat di dalam sakit itu. Hatta idza qama yawmul itsnain, hatta idza kana yawmul itsnain, ketika pada hari Senin. Nabi kapan meninggal dunianya? Hari Senin. Ketika hari Senin, berarti ini adalah pada subuh. Wa hum shufufun fi shalah. Mereka sedang bersaf di dalam salat. Kasyafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sitral hujrah. Nabi buka tirai yang membatasi antara ruang Nabi dengan masjid. Ya. Fa nadhara ilaina wa hum qa'im. Nabi melihat kepada kami dalam keadaan Nabi sedang berdiri. Ka'anna wajahu waraqatu mushaf, seakan-akan wajahnya itu seperti lembaran mushaf. Maksud di sini adalah ibarat bercahaya, wajahnya indah, cemerlang, ya. Summa tabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum karena gembira. Ya. Apa sebab kegembiraan dia? Bima ra'a min ijtima'ihim 'ala shalah wa ittiba'ihim li imamihim wa iqamatihi syari'atan. Ittifaq kalimatihi wa ijtima' qulubihi. Karena Nabi melihat sahabat pada saat itu semuanya berjamaah, berkumpulnya, bersatunya mereka dalam salat. Mereka bersatunya mengikuti imam mereka. Dan ditegakkannya mereka menegakkan syariat Nabi. Dan bersatunya kalimat mereka tifakkan mati. Jadi dalam keadaan itu Nabi senang karena mereka ini adalah kompak semua. Wa ijtima' qulubihim, hati mereka pun bersatu. Wa li hadza istanara wajhu 'ala 'adatihi idza ra'a aw sami'a ma yasuru wa yastanir wajhu. Sehingga wajahnya itu bersinar sebagaimana kebiasaan Nabi. Apabila datang kepada berita yang menyenangkan atau dia dengar apa yang bisa dia yang menggembirakan, maka wajahnya berseri. Wa fi ma'na akhar wa huwa ta'nisuhum. Di dalam hal ini ada lagi makna yang lain, yaitu Nabi menghibur mereka. Ya, dengan munculnya Nabi, kemudian Nabi senyum, sehingga sahabat mulai memiliki apa? sebuah perasaan optimis, terhibur dia dengan keadaan Nabi. Wa ilamuhu bitama'il halihi fi maradihi, wa bitama'il halihi fi maradihi. Dia beritahukan dalam keadaan perubahan yang ada dalam keadaan sakitnya. Ya, seakan-akan dia sudah mulai ringan. Wa qila ihtamal annahu kharaja li yusalli bihim fa ra'a min nafsihi dha'fa faraja. Ada lagi yang mengatakan bahwa Nabi ini pengen ikut sholat, yang ingin mengerjakan sholat. Pada awalnya dia rasakan dirinya ini agak kuat, tapi ketika di pintu dia lihat badannya kurang, tidak kuat, akhirnya dia kembali lagi. Ya. Lalu fabuhitna wa nahnu fi shalah, kami pun keheranan. Ya, dahsyat sebuah berita, apa keadaan yang sangat menakjubkan. Min farahin bi khuruji Rasulillah, disebabkan oleh kegembiraan keluarnya Nabi, munculnya diri Nabi. Fanaqasa Abu Bakr 'ala 'aqibaihi liyasila as-saff. Lalu Abu Bakar mundur teratur dia ke belakang tanpa dia belok kiri atau belok kanan. Mundur dia untuk supaya bisa masuk ke saf. Wa dhanna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharijun li shalah. Dia mengira bahwa Nabi keluar untuk mengerjakan salat. Fa asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi an atimmu salatakum. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan tangannya, dikode dengan tangannya, yaitu sempurnakan salat kalian. Qala thumma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa arkha sitra. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kembali, kemudian dia tutup kembali sitir atau kain yang penutupnya. Qala fatufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumi dzalik. Pada hari itulah Nabi meninggal dunia. Ini paginya, ya seakan-akan juga ini adalah perpisahan dengan para sahabat, gitu ya. Karena beliau meninggal dunia di waktu duha hari Senin. Ya. Kemudian sehingga keadaan itu menyebabkan para sahabat tidak percaya dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagian mereka melihat Nabi keluar malam paginya. Begitu. Jadi yang bisa kita ambil dalam hadis ini, ya, bahwa pertama ada beberapa kisah, ya. Baik, kita ambil tambahan lagi hadis yang berikutnya. Dari Anas bin Malik qala lam yakhruj ilaina nabiyullah sallallahu alaihi wasallam thalatha, Nabi 3 hari belum keluar kepada kami, kata Anas. Fuqimatus shalah, ditegakkan salat, fadzaba Abu Bakr yataqaddam, Abu Bakar maju ke depan. Faqala nabiyullah bin hijabi farafa'a. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat hijab, yakni sitir yang menutupnya. Falamma wadhaha lana wajhu nabiyillahi man nadharna manzaran qad kana ajaba ilaina min wajhi nabiy sallallahu alaihi wasallam hina wadhaha lana. Lalu Nabi muncul di hadapan kami, yakni melihatkan badannya. Lalu kami sangat menakjubkan pemandangan. Kami melihat sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan, ya, di mana Nabi menampakkan dirinya. Qala fa'auma'a nabiyullah biyadihi ila Abi Bakr ay taqaddam. Nabi memberikan isyarat kepada Abu Bakar dengan tangannya untuk dia di depan. Wa arkha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijab. Nabi pun kembali menutupkan hijab. Falam naqdir alaihi hatta mat. Kami tidak mampu, ya, artinya tidak melihat beliau lagi, tidak mampu untuk melihat sampai beliau meninggal dunia. Maka itu adalah hari terakhir. Kemudian dari Abi Musa al-Ash'ari qala marid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashtadda maraduhu. Nabi sakit dan sakitnya bertambah. Faqala muru Abu Bakar fa yusalli bin nas, perintahkan kepada Abu Bakar untuk salat kepada manusia. Qalat Aisyah ya Rasulullah inna Abu Bakr rajul raqib متى يقوم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس. قال مر أبا بكر فيصلي بالناس فإنك صاحب يوسف. قال فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu Aisyah mengatakan Rasulullah Abu Bakar itu adalah laki-laki yang lembut. Dia tidak bisa, kapan dia berdiri di posisimu, dia tidak mampu mengimami manusia. Nabi mengatakan perintahkanlah, yakni kepada Aisyah dia mengatakan muri, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Sesungguhnya kalian adalah teman-teman Yusuf. Qala fasalli bihim Abu Bakar hayata Rasulillah. Nah, Abu Bakar mengimami mereka sepanjang hidup Rasulullah atau waktu masih Rasulullah SAW hidup. Di dalam hal ini Abu Bakar dia memperdengarkan bacaan atau takbir. Di sini dalil jawazu raf'i sawti bit takbir liyusmi'ahu an-nas wa yattabi'uh. Bolehnya mengangkat takbir, suara takbir agar manusia mendengarnya dan mengikutinya. Jadi apabila imam suaranya pelan, ya tidak bisa didengar oleh yang belakang, maka adalah ada seorang yang suaranya lantang untuk bisa memperdengarkan kepada orang lain. Ya contoh kita sholat, semuanya sedang sholat, hari hujan lebat, mati lampu, mic otomatis, mau genset orang nggak bisa menghidupkan genset karena semuanya sholat. Maka adanya ada inisiatif yang ada yang menyambung takbirnya imam. Ya. Baik, kemudian wa annahu yajuzu lil muqtadi ittiba' sautil mukabbir. Maka orang-orang jamaah boleh mengikuti suara yang lantang tadi. Suara yang bertakbir. Jadi dia mengikuti takbir, suara takbir yang ada. Wa hadha madhhabuna ma huwa madhhabul jumhur. Ini adalah pendapat kita dan pendapat mayoritas ulama. Wa naqalu fihi al-ijma' wa ma arahu yasihu al-ijma' fihi. Mereka menukilkan ijma', saya tidak memandang itu adalah ijma'. Ya. Wa qad naqala qadhi 'Iyad an madhhabihim anna minhum man abtala salat al-muqtadi. Dia tidak ijma, terjadi perbedaan pandang ulama. Ada di antara ulama berpendapat bahwa sholat jamaah batal gara-gara mengikuti takbir, bukan takbir imam, tapi takbir yang lain. Ya, meminum malam yutilha, meminum mengkala in adzina lahu al-imam fil isma' sahal ibtida' bihi wa illa fala. Di antara pendapat mengatakan tidak batal. Ada berpendapat kalau imam mengizinkan boleh mengikutinya. Kalau tidak diizinkan maka tidak. Wa minhum man abtala salat al-musmi' mu'samm'. Di antaranya mengatakan bahwa salatnya orang yang mengangkat suara tadi batal. Ada pendapat seperti itu. Wa minhum man sahah. Di antara mereka ada yang mengatakan salatnya tetap sah. Meminum mensyarat izin imam, ada izin disyaratkan, ada yang harus izin imam. Meminum mengkal inna takalufa sawatan batalat salatuhu wa salatun man tabatu bi salatihi. Jika dia membeban-bebani dirinya dalam suara ini maka salatnya batal dan orang yang mengikuti suaranya adalah batal. Wa kullu hadha dhaif. Pendapat ini adalah lemah semua. Wasahih, pendapat yang benar itu jawazu kullu dhalik atau jawazu kulli dhalik. Pendapat yang benar itu semuanya boleh, tidak diizinkan oleh imam, dilihat ada kemaslahatan maka angkatlah dia suara. Tapi tentu satu orang cuma, jangan berdua atau tiga, kecuali kalau panjang lagi ke belakang enggak kedengaran di belakang, disambung lagi gitu ya, maka itu adalah boleh. Baik, kemudian wasihatu salatil musammi' was-sami'. Sahnya salat orang yang memperdengarkan atau mengangkat suaranya dan orang yang mendengar, yakni orang yang mengikuti. Wa li'tabar idzin imami wallahu a'lam. Tidak perlu ada izin dari imam. Wallahu ta'ala a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Tadi kan Ustaz. Iya. Kalau ada imam yang sudah ditunjuk di tempat itu, ketika sholat sudah berlangsung, artinya sudah diimami oleh orang lain, maka imam yang ditunjuk ini apakah dia harus menggantikan posisi imam itu? Wallahu a'lam, saya tidak melihat ada ide, ada pendapat ulama seperti itu, mungkin dikecualikan khusus untuk Nabi. Karena Nabi ini tidak diimami. Ya, Nabi tidak diimami, tapi Nabilah yang imam. Hanya terjadi sekali, saya lupa siapa imamnya, Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah, bahwa beliau sholat, Nabi datang belakang-belakang di suatu perjalanan, bukan di Masjid Nabawi. Maka Abu Bakar melihat bahwa Nabi tidak diimami, tapi mengimami. Maka dalam hal itu tidak bisa dikiaskan kepada imam tetap, ya, apabila dia terlambat sedikit, taunya ada yang menuju ke depan, lalu makmumnya mundur ke belakang, imam tetapnya masuk. Ya. Wallahu'alam, saya melihat dari pendapat ulama dalam kajian ini tidak ada yang mengatakan begitu. Gitu. Ya. Wallahu'alam. Mungkin boleh jadi ada yang berpendapat seperti itu, kan? Tapi kita lihat, makanya kita lihat bagaimana pendapat ulama sebelumnya. Sebagaimana kata Imam Ahmad, tidaklah engkau, yang maknanya tidaklah engkau mengatakan satu perkataan kecuali sudah ada orang yang mengatakan pendapat itu sebelummu. Ya, jangan ada pendapat sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.